Mitra Bisnis, pemerintah mulai bulan Juli mendatang berencana menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15%. Kebijakan tersebut tak pelak membuat sejumlah pengusaha meradang. Pasalnya, beberapa dari pebisnis tersebut mencatatkan tarif listrik sebagai penggerus keuntungan atau biaya terbesar di dalam operasionalnya. Sementara itu, pemerintah mengaku kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban subsidi yang dicatatkan pemerintah dalam APBN. Untuk membicarakan kebijakan pemerintah dan penolakan pengusaha tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa memang banyak subsidi kelistrikan yang diterima oleh pengusaha kita saat ini? Sebenarnya kita listrik itu nggak banyak yang sebenarnya disubsidi lagi, tapi semua itu mau dibebankan kepada industri. Sedangkan di mana-mana di dunia itu industri itu malah yang dikasih subsidi, bukan konsumen yang dikasih subsidi. Karena industri itulah yang memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, yang membayar pajak dan lain-lain. Nah, kita terbalik-balik, maka itu saya merasakan bahwa subsidi itu buat saya itu sebenarnya nggak perlu dilakukan. Ada jalan lain yang untuk subsidi itu tidak berlaku, itu sebenarnya masih banyak begitu loh. Dan ini yang mau kita jelaskan kepada pemerintah. Nah, bagaimana dengan keberadaan Pak Dahlan Iskan di puncak tampuk pimpinan PLN, Pak? Bukankah Pak Dahlan sebelum ini juga merupakan pengusaha? Ya, sebenarnya Pak Dahlannya sih oke. Kita sudah bicarakan, dan mungkin minggu ini kita mau ada rencana sama-sama untuk mencari jalan keluar. Apakah bisa dan bagaimana caranya untuk subsidi itu memang bisa dikurangin. Tapi masalah Pak Dahlan itu tidak masalah. Sebenarnya subsidi itu mungkin bisa berkurang kalau pemerintah itu sendiri bisa menjamin bahwa misalnya minyak itu subsidi, di mana dia bisa beli gas dari pemerintah. Sekarang gas kita ekspor, tapi dalam negeri untuk PLN nggak bisa dikasih misalnya. Juga misalnya jaminan batu bara. Pemerintah kan punya hak untuk mendapatkan harga batu bara itu supaya nggak usah diekspor dan bisa dijual dengan satu harga tertentu kepada PLN. Ya toh, di luar negeri juga PLN itu sebenarnya nggak bayar pajak. Kita di sini dikenai pajak yang juga sama dengan negara, misalnya sales tax-nya dan segala macam ya. Jadi kalau ini semua bisa sebenarnya duduk sama-sama, pemerintah pun nggak usah bisa betul-betul subsidi PLN itu jauh dikurangin dan nggak usah membebankan kita daripada pengusaha-pengusaha industri itu. Tapi kan pemerintah mau enak aja pajak dia minta pungut ekspor daripada ekspor gasnya dia kan dia suruh ekspor semua, ekspor batubara kasih semua. Akhirnya PLN nggak dapat dan untuk gampangnya PLN kenakan kita supaya harga tinggi-tinggi. Itu di luar negeri semuanya ada kepastian dulu untuk industri dalam negeri, ada kepastian gas itu dikasih kepada PLN dulu. Kita ini enggak, jadi kita ini satu dari saku-saku yang satu, pokoknya mau enaknya aja terus. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.